Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Penjelasan ringkas terhadap kitab Tauhid milik Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Masih membahas bab minasyirki lubsul halqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i. Termasuk dari bentuk kesyirikan adalah seorang mengenakan halqah, gelang dan segala sesuatu yang dilingkarkan di tubuh. Liraf'il bala'i au daf'ihi, dengan tujuan mengangkat bala atau menolak bala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis dari Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang mengenakan gelang dari tembaga. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, "Ma hadih? Gelang apa ini?" Faqala minal wahinah. Lalu dia mengatakan, "Gelang ini adalah untuk perlindungan dari penyakit yang menderita tangannya." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Buang gelang itu, karena sungguhnya gelang tersebut tidak akan menambah kepadamu kecuali halak. Wahnan ay halaka. Tidak menambah kecuali kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Engkau ingin kesembuhan darinya, bukan kesembuhan yang kamu dapat, melainkan penyakit yang bertambah. Demikian juga dosa yang akan engkau peroleh. Maka kebinasaan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup al-halak fid dunya wal akhirah. Binasa, celaka di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan benda itu masih melingkar di tanganmu, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Telah kita bahas makna dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga telah kita bahas hubungan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau, di mana hadzal hadis yadullu 'alal man'i min lubsil halqah li raf'il bala' li'anna dhalika min asyirk al munafi lil falah. Hadis Imran bin Husain ini menunjukkan tentang larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan benda apapun di tubuh kita dengan tujuan mengangkat mara bahaya atau menolak mara bahaya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras? Li'anna dzalika minasyirk. Karena mengambil benda-benda tersebut dan tidak terdapat padanya dalil syar'i untuk boleh dikenakan. Tidak terdapat padanya dalil syar'i yang menunjukkan bahwa benda-benda itu memiliki pengaruh untuk mengangkat penyakitnya. Ini termasuk kesyirikan yang akan menghapuskan kebahagiaan seseorang. Nah, sudah kita sebutkan kemarin pembahasan tentang akhdus sabab, bagaimana kita mengambil sebab. Sebab secara umum, baik yang berkaitan dengan duniawi kita maupun yang berkaitan dengan akhirat kita, ketika kita menetap atau mengambil sesuatu sebagai sebab, maka sesuatu itu harus ditunjukkan secara syar'i benar-benar sebagai sebab yang diperbolehkan dan memiliki efek langsung terhadap apa yang kita inginkan tadi. Seandainya sebab tersebut memiliki dalil, tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan dalil, maka sebab terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Jika kita mengambil sebab yang tidak ada dalil syar'i menunjukkan tentang bolehnya mengambil itu sebagai sebab dan tidak ada penunjukan manfaat, maka itu termasuk perkara syirku al-ashghar. Tapi jika semua sebab tadi diambil oleh seseorang dan dia berkeyakinan bahwa sebab itulah yang akan mendatangkan manfaat atau madharat untuk dirinya, dia terjatuh ke dalam syirkul akbar. Sehingga dari sinilah larangan keras Nabi SAW sangat ketat, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perkara mengambil sebab di dalam syariat itu harus benar-benar yang ditunjukkan oleh dalil materinya sebagai sebab dan manfaat dari materi itu terhadap apa yang kita inginkan. Tayyib, ini permasalahannya. Kemudian kemarin yang tertinggal dari apa yang kita sebutkan adalah pembahasan tentang bagaimana jika kita mengambil benda-benda tadi, semisal gelang, tali temali dari jenis apapun itu, hanya untuk zinah, untuk perhiasan, bukan tujuan untuk mengangkat bala, bukan tujuan menolak bala, dan tujuan-tujuan lain, hanya sekedar dipakai zinah, perhiasan atau aksesoris, apa hukumnya? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafidzahullah Ta'ala dalam kitab beliau At-Tamhid fi Syarh Kitab At-Tauhid jilid 1 halaman 110. Beliau mengatakan inna alqat tamaima li raf'i dharri wa ataqada annaha sababun lidzalika fayakunu qad ashraq syirkal asghar. Mengaitkan benda-benda di tubuh kita, baik di lengan, kemudian di pergelangan tangan, di lengan, di leher atau pergelangan kaki dan tempat-tempat yang lain, lidaf'i dhar, untuk mencegah terjadinya mara bahaya, wa'taqada annaha sababun lidzalik, dan meyakini bahwa benda-benda itu sebagai sebab yang bermanfaat. Fayakunu qad asyraka asyirkal asghar, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik asghar. Poinnya ada dua. Yang pertama, mengambil sebab yang tidak ada dalil. Yang kedua, menetapkan manfaat dari sebab itu. Jadi ini poinnya supaya difahami dari sisi mana syirik asghar. Mengambil sebab tidak ada dalilnya. Yang kedua, menetapkan manfaat dari sebab itu. Taib. Wa in 'allaqaha lizina. Namun jika dia mengambil benda-benda tadi hanya untuk perhiasan saja sebagai aksesoris. Kata beliau Hafidzallah fa huwa muharramun, maka itu pun termasuk yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa sebabnya? Li ajli musyabahatihi man yusyriku asyirkal asghar. Karena dia melakukan sesuatu yang menyerupai pelaku kesyirikan syirik asghar. Jadi ta'lilnya beliau di sini, kenapa tidak diperbolehkan meskipun itu hanya sekedar zina, aksesoris saja, dengan benda apapun itu, mau apa namanya, dari perak, dari besi, dari tembaga, dari kulit, atau yang lebih modern sekarang dengan banyak macam manik-manik atau dengan tali paraqot dan yang lain-lain ditaruh di tangan sekedar untuk aksesoris, tidak ada manfaat apapun. Kata beliau itu tetap sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Tasyabbuh dengan orang yang melakukan syirik asghar tadi, yang mengambil benda-benda tersebut untuk menolak mara bahaya atau mengangkat penyakit. Fadaral amru idzan 'ala an-nahyi 'anit tamaimi kulliha sawa'un i'taqada fiha aw lam ya'taqid. Maka intinya kata beliau hafizallah adalah an-nahyu 'anit tamaimi kulliha, larangan untuk mengenakan berbagai macam tamaim, benda-benda yang dikaitkan di tubuh tadi. Larangannya secara mutlak. Kalau dia meyakini benda itu bermanfaat, mengurangi tawakalnya kepada Allah, jatuh dalam syirik akbar. Kalau hanya mengambil benda itu sebagai sebab saja dan bermanfaat sebabnya atas izin Allah, jatuh dalam syirik asghar. Kalau hanya sekedar aksesoris, jatuh ke dalam tasyabbuh bil kufar dan itu juga haram. Lianna halahu ini ataqada annaha sababun fahuwa syirkun asghar wa in lam ya'taqid fayakunu qad syabaha ulaikal musyrikin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Tayib. Jadi ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang perlu untuk kita perhatikan. Tayib. Terkhusus bagi laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, wanita bagaimana kalau mengenakan gelang dari emas, cincin dari emas, kalung dari emas? Untuk wanita diperbolehkan, karena itu memang tujuannya wanita itu adalah zina. Jangan sampai pembahasan ini kemudian nanti dilepas semua gelangnya, cincinnya dengan tujuan tidak boleh pakai aksesoris. Bukan seperti itu. Untuk wanita diperbolehkan selama perhiasan-perhiasan yang dipakai bukan yang diharamkan atau tasyabbuh dengan wanita-wanita fasiqah kafirah. Tapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Kalungkah, gelang tangankah, gelang lengankah, gelang kakikah, tidak diperbolehkan. Terlebih lagi seorang ahli sunnah wal jamaah salafi harus lebih menunjukkan kehati-hatiannya terhadap benda-benda tersebut. Siapa yang bisa menepis anggapan orang lain bahwa kita memakainya tanpa tujuan apapun? Ketika benda yang dipakai sama dengan orang-orang yang memakainya dengan tujuan-tujuan di atas tadi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bisa dilihat At-Tamhid jilid 1 halaman 110. Tayyib. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang belum kita bahas kemarin, ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis Imran Ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Di sini beliau menyebutkan ada 8 faedah dan itu ringkasan dari semua yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Yang pertama, anna lubsal halqati wa ghairiha lil i'tisami biha minal amradi minasyirk. Memakai halqah sudah kita sebutkan kemarin, semua benda yang melingkar di tubuh. Wa ghairiha dan yang selainnya, lil i'tisami biha minal amrad, untuk mencegah penyakit. Minasyirki, termasuk bagian dari perbuatan syirik. Syirik apa? Syirik nopo? Syirik asghar. Jangan sampai salah hukum. Termasuk syirik asghar dengan ketentuan, 3 ketentuan yang kita bahas kemarin. Taib. Yang kedua, an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Larangan syariat untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Ini mutlak hukum asalnya. Segala sesuatu yang haram tidak diperkenankan untuk dipakai berobat. Kecuali nanti ketika didapati kondisi darurat yang mau tidak mau menggunakan barang haram tersebut. Dan itu sesuai dengan kadar kebutuhannya saja. Taib. Berikutnya yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Wajibnya mengingkari kemungkaran dan memberikan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui. Ini diambil faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu langsung melihat orang tersebut mengenakan gelang tembaga. Beliau bertanya tujuan laki-laki tadi mengenakan itu, dan ternyata sama seperti apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memakainya untuk mengangkat penyakit. Maka diberitahukan, diberikan ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskan, lemparkan, buang benda itu. Karena manfaat yang kau harapkan itu tidak akan kau peroleh dengan memakai benda-benda seperti itu, karena tidak ditunjukkan dalam syariat bahwa benda tersebut memberikan manfaat. Berikutnya yang keempat, dharar syirki fid dunya wal akhirah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya kesyirikan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ini diambil dari dua poin jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah ketika Nabi mengatakan la taziduka illa wahnan, tidak menambah kepadamu kecuali justru kebinasaan. Ini berkaitan dengan amalan dunia. Inginnya sembuh dari penyakit dengan memakai benda tersebut, tidak akan sembuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitannya dengan dunia. Yang kedua, laumit tawahiya alaika ma'aflahta abadan. Kalau kamu mati, benda itu masih melingkar di tanganmu, engkau tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah berbahagia. Ini perkara akhirat. Jadi syirik itu akan berpengaruh terhadap seseorang di kehidupan dunia dia, juga di kehidupan akhiratnya nanti. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Dianjurkannya seorang itu, atau afan, dianjurkannya seorang mufti, orang yang akan berfatwa, untuk yastafsil, meminta rincian, wa'tibarul maqasid, dan mengambil pelajaran. Jadi tidak sekedar menjawab. Kalau memang dirasa pada pertanyaannya ada sesuatu yang harus dirincikan, maka boleh bagi yang ditanya tentang hukum syar'i untuk meminta perinciannya. Karena ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, sesuatu yang umum ketika diberikan hukum umum itu hanya akan berlaku untuk umum. Maka ketika kita menginginkan penjelasan dari detail masalah, harus disebutkan sedetail-detailnya. Perinciannya harus disebutkan agar hukum yang diberikan itu tepat sesuai dengan apa yang kita hadapi. Jangan masalahnya ABC ditanyakan hanya A saja, kemudian jawaban dari A itu dikaitkan dengan B dan C. Tidak bisa seperti itu. Kalau B dan C adalah turunan dari masalah A, maka harus pertanyaannya ditanyakan A, B, dan C. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Faedah yang keenam, anna syirkal asghar akbar minal kabair. Bahwa syirik asghar, syirik kecil itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Ini sudah kita bahas kemarin perinciannya. Tayyib. Jadi jangan sampai hanya karena disebutkan itu syirik kecil kemudian kita menganggap remeh. Jika dosa besar saja kita bahas kemarin bagaimana dosanya dan bagaimana kewajiban seorang itu untuk berlepas diri dari dosa besar tersebut, lumayan rumit di dalam syariat, terlebih lagi syirik asghar. Tayyib. Faedah yang ketujuh, anna syirka la yu'dharu fihi bil jahli. Masalah kesyirikan tidak diberikan uzur dengan kebodohan, tidak tahu. Jadi tidak ada uzur bil jahal dalam masalah kesyirikan. Terlebih lagi ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ammat risalatuhu, telah tersebar luas risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia ini, maka terhapus sudah uzur atau alasan kejahilan tentang kesyirikan. Apalagi di era kita sekarang, di era keterbukaan informasi, lebih cepat beredar, lebih mudah untuk kita mengetahui tentang dakwah Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka tidak ada udzur saya tidak tahu, saya belum mengerti tentang kesyirikan. Apalagi untuk salafiyun, belum tahu tentang kesyirikan, belum tahu tentang perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Tidak ada udzur. Kenapa? Majelis ilmu di mana-mana bertebaran. Kitab-kitab para ulama di mana-mana banyak dicetak, jutaan kitab. Tinggal usaha kita untuk tahu, usaha kita untuk belajar. Nah, di sini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, beratnya menjadi seorang ahlus sunnah, menjadi seorang salafi. Ahlus sunnah salafi itu bukan hanya sekedar titel, bukan hanya sekedar kelompok komunitas. Kemudian kita bisa mudah intisab, saya salafi, saya ngaji di sana, saya taklim di sana, saya kumpul dengan fulan-fulan, bukan itu. Tapi bagaimana keilmuan kita untuk mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lihat bagaimana mereka dengan ilmu, sangat antusias. Mereka tersibukkan dengan tauhid, tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Maka mumpung masih ada umur untuk kita belajar. Dari mana? Silakan. Media untuk belajar itu sekarang terbuka luas, tersebar di sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak untuk mempelajarinya, menyempatkan waktu. Kalau hanya menuruti kesibukan, semua orang akan beralasan sibuk, semua orang akan beralasan waktunya padat. Tapi itu tidak menghilangkan kewajiban seorang itu untuk menuntut ilmu. Sempatkan waktu. Dari 24 jam misal hanya 1 jam atau setengah jam, itu sudah sangat sedikit. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang ke-8, at-taghlidhu fil inkari 'ala man fa'ala syai'an minasy-syirki li ajli tanfir minhu. Keharusan untuk bersikap keras ketika mengingkari orang yang melakukan kesyirikan. Jadi wajib kalau itu masalahnya syirik untuk kita mengingkarinya dengan keras. Tujuannya apa? Li ajli tanfiri minhu, supaya orang yang kita ingatkan itu mudah mengena dan dia bisa terlepas dari kesyirikan tersebut. Tayyib. Tentunya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, semuanya dilandaskan di atas asas al-hikmah. Hikmah dalam berdakwah, sabar dalam berdakwah. Tapi hikmah dan sabar itu bukan dengan penafsiran masing-masing orang. Repot kalau hikmah dan sabar dalam dakwah itu diserahkan kepada masing-masing pribadi. Dia akan berpikir sesuai dengan hematnya sendiri. Menurut saya sabar dalam dakwah itu demikian, hikmah dalam dakwah itu demikian. Dan rusak karena masing-masing kepala akan punya pendapatnya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana ketika Islam mengajarkan bersabar untuk dakwah dan disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebagai poin yang keempat, bersabar dalam dakwah, as-sabru 'alal adza fihi. Maka tidak mungkin perkara sebesar itu ditelantarkan oleh syariat, tidak disebutkan hukumnya, tata caranya bagaimana, tidak mungkin, pasti sudah disebutkan. Hikmah dalam berdakwah sudah disebutkan, jelas sudah disebutkan. Maka kalau kita kembali kepada asal bagaimana syariat memandang cara berhikmah dalam dakwah itu, cara sabar dalam dakwah itu, sedikit perselisihan, tidak akan terjadi pertengkaran. Semuanya akan berjalan dengan satu bimbingan. Tapi ketika sabar dan hikmah itu ditafsirkan oleh masing-masing orang tanpa melihat asal hukum dalam syariat, maka akan mudahnya muncul perselisihan, pertengkaran. Tayyib. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kewajiban kita adalah untuk kembali kepada dalil, kembali kepada asal. Oleh karena itu, ketika mungkin saudara kita salah, kita bisa mengingatkannya dengan mudah. Ada asalnya, bukan menurut pendapat saya. Dan juga bukan apa namanya sesuatu yang hikmah ketika kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Berikan saja dalilnya, berikan saja keterangannya, asalnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Kalau dia seorang yang berusaha atau menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, mudah dia mempelajari, oh seperti ini, oh seperti ini. Tapi kalau ada tujuan lain di balik itu, ya susah. Maunya seperti ini, ya susah, silakan kalau begitu. Karena jelas berbeda isi kepala saya dengan isi kepala antum. Seperti itu enggak akan selesai perselisihan. tidak akan selesai perdebatan. Tapi ketika kembali ke asal, ada dasar utama yang menggabungkan kita semua, mudah kita untuk berkumpul tanpa perlu dipaksa. Akan mudah hati kita berkumpul. Taib. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan berkumpul sesuai dengan komunitasnya. Tidak mungkin burung jalak berkumpul dengan burung elang. Mau dipaksa bagaimanapun ya jalaknya yang mati. Jadi satukan saja tujuan kita, satukan saja asal kita, mudah untuk kita saling memahami dan berkumpul. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, walahu an Uqabah bin Amir marfu'an. Walahu, dan diriwayatkan oleh beliau. Kebiasaan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan yang sering membaca kitab-kitab beliau, insyaallah memahami metode penulisan beliau ini. Walahu, ini menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan sama seperti hadis yang disebutkan sebelumnya. Hadis sebelumnya riwayat siapa? Riwayat Al-Imam Ahmad. Maka yang dimaksud di sini walahu ay wali Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya jilid yang keempat nomor 154 dari Uqbah Ibn Amir. Uqbah bin Amir sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah, huwa Uqbatu Ibn Amir Al-Juhani, sahabiyun masyhur, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana faqihan fadilan, beliau seorang yang faqih, yang memahami ilmu fiqih. Fadilan, yang memiliki keutamaan. Waliya imarata Misr li Muawiyah thalatha sinin, beliau pernah ditunjuk oleh Muawiyah untuk menjadi gubernur Mesir selama 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin, beliau meninggal sekitar tahun 60 Hijriah. Taib. Dari Uqbah bin Amir marfu'an. Marfu'an sering juga kita bahas di sini, apa maksudnya marfu'an? Fadl. Marfu'an mauqufan sering kita bahas. Hah? Enggak apa-apa. Fadl, siapa yang bisa jawab-jawab? Jelas tahu kan antum. Taib. Fadl, ikhwah. Apa? Hadis ini bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu' adalah ketika sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara meringkas sanad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, nanti akan kita bahas apa itu tamimah. Fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Wa man ta'allaqa wada'atan atau wada'atan, afwan yang lebih sahih. Man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan mempermudah urusannya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat, maksudnya fi riwayati Ahmad, Ahmad menyebutkan dengan riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat kesyirikan. Taib, kita bahas. Nabi SAW tadi beliau bersabda, man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan tamimah. Apa itu tamimah? Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan secara ringkas, tamimatan ay 'allaqaha 'alaihi aw 'ala ghairihi mu'taqidan biha, wat tamimatu kharazatun kanatil arab tu'alliqunaha 'ala auladihim yattaquna bihal 'ain. Jadi maksud tamimah adalah kharazat. Apa itu? Manik-manik. Manik-manik di mana dahulu bangsa Arab memakaikannya kepada anak-anak. Untuk mencegah penyakit ain. Ain adalah sebuah penyakit yang yu'tabar fil Islam, berasal dari pandangan seorang yang hasad. Seperti tiba-tiba anak panas, itu termasuk salah satu ain. Dan bangsa Arab dahulu terbiasa mereka yattaqun minal ain dengan tamimah atau wada'ah. Nah, tamimah adalah berbagai jenis manik-manik, entah dipakai sebagai kalung atau gelang, tujuannya adalah menolak ain. Tayib, siapa yang menggantungkan tamimah tadi, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ini doa dari Nabi SAW. Bentuk doa dari Nabi SAW, beliau mendoakannya, la atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Bukan perlindungan dari ain, justru dia terjatuh dalam kesyirikan. Manfaat dunia yang ingin diperoleh malah terjatuh dalam kesengsaraan akhirat. Taib. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, wa man ta'allaqa wada'atan, siapa yang menggantungkan wada'ah. Apa itu wada'ah? Al-wada'ah adalah syai'un yakhruju minal bahar yusbihu as-sadaf yattaquna bihi al-aina. Benda-benda yang diambil dari laut menyerupai kerang dan yang lainnya. Yattaquna biha al-ain, untuk mencegah ain. Itu wada'ah. Jadi barang-barang laut, mau kerang kecil atau benda-benda apapun itu, kalau diambil dari laut namanya wada'ah. Kalau dari manik-manik namanya tamimah menurut hadis ini. Nanti akan disebutkan hadis setelahnya, tamimah lebih umum. Segala sesuatu yang dikalungkan atau dikaitkan di badan tadi. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan meringankannya. Maksudnya ai la ja'alahu fi da'atin wa sukun la khaffafallahu anhu wa ma yakhafuhu. Allah tidak akan jadikan untuknya rasa aman, rasa tentram, dan Allah tidak akan peringan apa yang dia takutkan tadi. Dan disebutkan dalam riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini lebih tegas, siapa yang mengalungkan tamimah dan yang sejenisnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik apa? Syirik asghar. Taib, biar tidak ngantuk ya. Syirik asghar. Taib. Ini hadis dari Ubah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala at-tamaima ya'taqidu fiha daf'a ad-darar bi an ya'qisallahu qasdahu wa la yutimma lahu umurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, dan beliau mendoakan bagi orang-orang yang mengambil tamimah dan yang sedisnya tadi, ya'taqidu fiha daf'a ad-darar, dia menganggap bahwa tamimah, benda-benda tersebut bisa menghalanginya dari kemudharatan. An yaqisallahu qasdahu. Nabi berdoa supaya yang terjadi adalah sebaliknya. Dan doa Nabi ini bukan berarti memang benda-benda itu akan bermanfaat, tidak. Kemudian ketika didoakan oleh Nabi terbalik, enggak. Doa Nabi di sini adalah untuk ingkar dan untuk menegaskan bahwa benda-benda itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada kita, nggak akan bisa menolak kemadharatan apapun dari kita. Kita ambil untuk menolak balak, nggak akan bisa. Tapi benda-benda itu dengan sendirinya tidak akan bisa. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada'a li nafsil qasdis sabiq an la yatrukahu Allahu fi rahatin wa tuminan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ketika dia tidak mau membuang benda-benda itu tadi, Allah tidak akan menjadikan atau menetapkan di dalam hatinya rohah wa tuminan, rasa tentram, rasa aman dari benda-benda tadi. Justru dia akan diliputi kegelisahan, kekhawatiran, apalagi kalau sampai lepas. Dia merasa pede, merasa lebih apa namanya berwibawa ketika mengenakan benda-benda tadi. Dan itu bukan dorongan karena keimanannya, tapi dorongan karena kepercayaan kepada benda-benda tersebut tadi. Orang yang seperti ini justru tidak akan merasa aman, dia akan terus diliputi kegelisahan, kekhawatiran. Coba seandainya bendanya ketinggalan di rumah, dia keluar, apa yang akan terjadi? Gelisah, ketakutan, khawatir akan datang bahaya. Beda dengan seorang yang beriman, tidak berkaitan dengan benda-benda tadi. Mau ada atau tidak bersama dia, tidak akan menghalangi kebahagiaannya, ketentramannya. Dimanapun dia berada, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kalau dia memahami tentang takdir Allah, tentang qada Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, itu paling nikmat hidupnya, paling rohah hidupnya. Karena dia faham segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dia mengusahakan kebaikan, kalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan pernah dia dapatkan kebaikan itu. Bagaimanapun usaha dia untuk menghindar dari keburukan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya, maka tidak akan bisa dia terhindar dari keburukan tersebut. Bagaimanapun usahanya, sejauh apapun dia menghindar dan sejauh apapun dia berlari dari perkara-perkara tersebut. Insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Ketetapan Allah, jika Allah berkehendak akan terjadi, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Tayyib. Wa hadha ad-du'a'u yuqsadu minhu at-tahdhiru minal fi'l. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau tujukan sebagai peringatan keras, jangan sampai melakukannya. Bukan maksudnya sudah terjadi tapi didoakan akan sebaliknya, bukan. Tapi doa Nabi adalah untuk mengingatkan kita bahwa kejadiannya hakikatnya adalah seperti itu. Benda-benda itu tidak akan melindungi kita, justru sebaliknya akan membinasakan kita semua. Kama annahu yukhbiru fil hadits tsani anna hadzal amala syirkun billah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa perbuatan mengambil benda-benda tersebut termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ada sedikit tambahan penjelasan bagaimana kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap benda-benda tersebut termasuk kesyirikan. Ketika kita melihat kelengkapan dari hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Di sini beliau hanya sebutkan wa fi riwayah Ahmad meriwayatkan dengan lafaz yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat kesyirikan. Tapi dalam kelengkapan hadis yang disebutkan oleh Ahmad rahimahullah taala dalam musnad beliau, di sini ada sebabnya. Kata Ahmad rahimahullah taala, haddatsana Abdus Samad bin Abdi Aqbah bin Amir Al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Pernah datang beberapa orang. Rahtun adalah jumlah antara 3 sampai dengan 10. Jadi ada beberapa orang datang. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya benar-benar 10 orang. 10 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin berbaiat sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam Islam. Fabaya'ati sa'atan wa amsaka an wahid. Kemudian beliau menerima baiat dari 9 orang. Tersisa 1 tidak dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang itu pun mengatakan, ya Rasulullah, bai'ta tis'atan wa amsakta an hadza. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menerima baiat dari 9 orang sementara engkau tidak menerima dari orang ini? Apa sebabnya? Padahal dia datang dengan tujuan yang sama, masuk ke dalam Islam, mengikrarkan tauhid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Islam. Tapi kenapa engkau tidak terima baiat dari orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alaihi tamimatan. Aku tidak terima baiatnya karena dia memakai tamimah, tidak terlihat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dia memakai tamimah. Dari mana beliau tahu? Orang sakti. Enggak, Jibril mewahyukan kepada beliau. Orang ini memakai tamimah. Di mana tamimah? Fa adkhala yadahu faqata'aha fabay'ahu. Dia pakai di lengan. Di lengan atasnya. Kalau secara apa namanya kelihatan begini enggak terlihat dia pakai di sini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia memakainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau kemudian memutus tamimah itu, barulah mau berbaiat kepada orang tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan tadi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang memakai, menggantungkan tamimah di area badan mana saja, dia telah berbuat kesyirikan. Setelah dilepas, fabaya'ahu, barulah Nabi SAW membaiat orang tersebut. Meskipun niatnya untuk Islam, meskipun datang untuk mengikrarkan tauhid, tapi Nabi SAW tidak menerima, menunjukkan perkaranya bukan perkara mudah, bukan perkara sepele, itu perkara besar. Sehingga Nabi SAW tidak mau berbaiat, karena termasuk kesyirikan. Tidak mungkin Nabi akan membaiat seorang yang terjatuh dalam kesyirikan, meskipun jenis syiriknya adalah syirik asghar. Karena kita tidak tahu keyakinan di dalam hati dia, hanya dia dengan Allah. Kalau dia sampai berkeyakinan benda inilah yang melindungi saya, jatuh dalam syirik akbar, menafikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar sebab saja, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Sekecil itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima ikrar tauhidnya. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Munasabatul haditsain lil bab. Kesesuaian dua hadis tadi terhadap bab. Bab larangan termasuk kesyirikan adalah mengambil tamimah. Anna fihi ma dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaimi wal wada'i wa'tibarihi syirkan. Dua hadis tadi terdapat penunjukan tentang diharamkannya mengambil tamimah atau wada'ah. Benda-benda apa saja yang ditaruh di anggota tubuh kita dengan tujuan di atas tadi. Wa'tibaruhu syirkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Kenapa? Lima yaqumu biqalbil mu'alliqi laha minal i'timad 'ala ghairillah. Karena hati seseorang yang memakainya minimalnya dia akan bersandar kepada selain Allah. Itu minimalnya. Syirik asghar. Kalau sampai dia meyakini bendanya itu sendiri yang bermanfaat, syirik akbar. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna ta'liqat tamaim wal wada' min asyirik. Jelas menggantungkan tamimah dan wada' termasuk dari kesyirikan. Yang kedua, anna man i'tamada 'ala ghairillah 'amalahu Allahu binaqidhi qasdihi. Barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, amalahu Allahu binaqidhi qasdihi, maka Allah akan berbuat kepadanya lawan dari tujuannya. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan berbuat kepadanya lawan dari apa yang menjadi tujuannya. Ketika dia bersandar pada benda-benda itu untuk menolak mara bahaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebaliknya. Ketakutannya justru akan dia dapatkan. Baik. Di sini juga ada faedah ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah tentang bagaimana kita menjadi seorang salafi ahli sunnah yang benar. Jangan pernah bersandar kepada tokoh manapun selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika kita mengambil seorang pribadi dan taklid dengan pribadi tersebut tanpa mau mengambil bagaimana sikapnya, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan membalikkan apa yang kita inginkan. Karena seorang yang jujur mengikuti kebenaran, dia tidak akan pernah terikat dengan pribadi manapun itu. Taib. Dia hanya akan terikat dengan asal dakwah. Hanya akan terikat dengan dalil. Ketika seseorang berseberangan dengan dalil, siapapun dia, huwa yahtarim alaihi aw la yahtarim alaihi, dia akan mudah untuk meninggalkannya. Meskipun orang yang berpegangan itu tidak pernah bertemu dengan dia, meskipun tidak pernah cocok dengan dia, tapi kalau dia lebih sesuai dengan dalil, dengan mudahnya kita akan mengikuti orang tersebut. Ini man talabal haq, orang yang menginginkan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Faedah yang ketiga, ad-du'a'u ala man 'allaqat tamaima wal wada'a bima yufawwitu 'alaihi maqsudahu wa ya'kisu 'alaihi muradahu. bolehnya berdoa untuk orang-orang yang memakai tamimah dan yang sejenisnya, agar Allah Subhanahu wa taala membalikkan apa yang dia inginkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di hadapan orang banyak. Masalah syirik boleh diingkari di hadapan orang banyak, karena itu masalah prinsip seorang muslim, masalah neraka dan surga seorang muslim. Kalau perkara kesalahan pribadi bolehlah berbicara di belakang, tapi kalau masalahnya sudah menyangkut surga dan neraka, boleh untuk kita bicara terang-terangan. Taib. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan keras. Dua hadis sebelumnya juga sama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melakukannya di depan. Apakah tidak dianggap hikmah? Barangkali orang yang datang tadi belum tahu, kan bisa diingatkan dulu di belakang, dipanggil pribadi. Bisa? Bisa. Itu kalau hemat kita, pola pikir kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ini perkara yang harus dijelaskan kepada umat, yang harus semua orang tahu masalah kesyirikan. Beliau langsung mengingatkannya dengan keras. Bukankah demikian? Orang ini tadi datang baru mau berbaiat. Dia adalah pemula dalam dakwah Islam. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya dengan keras? Masalahnya besar, masalah prinsipil tentang tauhid. Jadi dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keras. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tayyib, ini hadis dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dan diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, dari Hudzaifah Ibnu Abi Hatim. Beliau adalah seorang imam yang masyhur. Nama beliau adalah Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Abdurrahman bin Abi Hatim, beliau adalah putra dari Abu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama masyhur. Beliau juga punya beberapa karangan dalam hadis dan akidah. InsyaAllah kita tidak asing dengan nama beliau, Abu Hatim. Nah, ini Ibnu Abi Hatim adalah putranya, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Abu Hatim memiliki nama sama dengan Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hanzali Al-Hafid. Dari Hudzaifah. Hudzaifah siapa di sini? Masyhur insyaAllah. Hudzaifah bin siapa? Monggo, fadhal. Sahabat Nabi masyhur, sahibu syir. Beliau Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau yang memegang rahasia nama orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Hudzaifah ini. Hudzaifah ibn al-Yaman. Taib. Nama beliau adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-Yaman itu bukan nama sebenarnya. Al-Yaman adalah lakop, julukan dari ayahnya. Nama aslinya adalah Husail. Jadi Hudzaifah bin Husail. Tapi Husail lebih terkenal dengan namanya Yaman. Al-Absi. Sahabiyun jalil minas sabiqin. Beliau meninggal pada tahun 36 Hijriyah. Beliau dan ayahnya adalah sahabat. Taib. Beliau meninggal di awal khilafah Ali ibn Abi Thalib, tahun 36 Hijriah. Nah, dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan, bahwa beliau melihat seseorang, fi yadihi khaytun minal huma, di tangannya ada benang yang dililitkan untuk mengobati panas. Faqata'ahu, lalu beliau pun memutusnya. Wa tala qaulahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Lalu beliau radhiyallahu an membaca surat Yusuf ayat ke-106. Ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, melainkan mereka juga berbuat kesyirikan. Tayyib. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini bisa kita ambil dua poin. Poin yang pertama adalah ketika Hudzaifah melihat ada orang yang memakai gelang untuk mengobati penyakit panasnya. Lalu dia lepas. Beliau sallallahu alaihi wasallam segera melepasnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau membaca surat Yusuf ayat 106 tadi. Ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka itu kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Poin pertama tadi, syiriknya syirik apa? Memakai gelang ittiqaul humma, syirik asghar. Poin yang kedua, ayat ini, ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Syirik apa? Syirik akbar. Nanti akan ada faedah penting di sini. Beliau baca dalilnya tentang syirik akbar untuk menghukumi perkara syirik asghar. Mafhum ya? Tayyib. Kita bahas apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan tentang makna dari athar tersebut. Anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi 'adudihi khaytan. Hudzaifah bin al-Yaman melihat langsung dengan kedua mata beliau seorang lelaki yang mengikat di adudnya. Adud adalah tulang atas tadi, lengan. Khaytan, ada tali yang diikat. Yattaqi bihi maradhal humma, untuk mengobati atau mencegah penyakit panas. Fa'azalahu anhu mungkiran fi'alahu hadha. Maka Hudzaifah pun menghilangkan, memutus tali tadi dan mengingkari perbuatannya tersebut. Wastadalla bil ayati allati akhbara Allahu fiha annal musyrikin yajma'una bainal iqrar bi tauhidir rububiyah wasyirki fil ibadah. Dan beliau berdalilkan dengan ayat tadi di mana Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka menggabungkan antara pengakuan tauhid rububiyah dan syirik dalam tauhid uluhiyah. Jadi ayat ini ditujukan kepada musyrikin Arab. Ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin berkumpul tauhid dengan kesyirikan. Jadi kalau ada pertanyaan apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin Arab dahulu, dianggap salah. Kenapa? Kalau orang sudah bertauhid tidak mungkin dia berbuat syirik. Itu konsep Anda. Konsep Al-Quran berbeda. Mayyuminu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tegas Allah sebutkan di sini percampuran antara tauhid dengan syirik, dan memang itu yang terjadi di bangsa Arab dahulu. Mereka bukan orang yang sama sekali tidak paham tauhid, bukan orang yang sama sekali tidak mengerti Allah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan engkau, jawabannya fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ketika mereka berada di tengah laut dan terjadi gelombang besar, ada badai di tengah laut, kemana mereka akan meminta? Ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamman najahum ilal bari idzahum yusyrikun. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, apa kata Allah? Idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Jelas mereka meyakini tauhid rububiyah, robnya, tapi kesyirikannya di mana? Kesyirikannya di tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah yang berkaitan dengan hamba, amalan-amalan hamba, amalan ibadah. Disitulah letak tauhid uluhiyah. Kalau kita bisa membedakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tenang, mudah untuk memahami bahwa orang-orang musyrikin dahulu juga meyakini tauhid, tetapi mereka tidak masuk ke dalam Islam. Maka demikian juga kita katakan sekarang, tidak cukup pengakuan seseorang dengan tentang adanya Allah, bahwa yang menciptakan dia adalah Allah, yang memberi rezeki kepada dia adalah Allah, kemudian dia sebagai seorang yang muslim, kemudian sesembelihannya halal. Ini masalah sesembelihan, ini sering juga fenomena yang kita dapati di masyarakat, terlebih ketika apa namanya Idul Adha. Perlu untuk kita benar-benar selektif mencari penyembelih, dia sholat atau enggak. Ini punya pengaruh, punya hukum terhadap binatang yang dia sembelih tadi. Loh, dia yakin terhadap Allah, dia yakin adanya Allah, sholat enggak pernah, Puasa juga enggak pernah ada perhatian. Bagaimana hukum sembelihannya? Halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Maka perlu selektif kalau pilih jagal, dilihat bagaimana sholatnya. Kalau dia orang yang tidak memperhatikan sholatnya, jangan dipakai meskipun untuk hanya sekedar menyembelih, mewakili kita. Itu kurban yang akan kita serahkan kepada Allah, harusnya disembelih dengan cara yang baik, supaya sembelihan itu menjadi sembelihan yang halal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darahnya, bukan dagingnya akan diterima oleh Allah, tapi takwa kita. Nah, kalau sesembelihannya haram, apakah akan diserahkan kepada Allah? Tidak. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perlu juga untuk kita perhatikan. Apalagi kita sebagai panitia yang diserahi hewan-hewan kurban oleh kaum muslimin, kita bertanggung jawab atas hewan kurban mereka semua itu. Baik. Dan kita bertanggung jawab atas ketakwaan yang mereka serahkan ke tangan kita. Ini perlunya untuk selektif. Kalau hanya sekedar meyakini tauhid rububiyah tanpa mau mengamalkan tauhid uluhiyah saja, tidak menjadikan musyrikin Arab dahulu masuk ke dalam Islam, maka bagaimana lagi orang-orang sekarang? Kalau itu tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW tidak memerangi mereka, terlebih lagi orang-orang sekarang. Harus lebih keras untuk kita mengingatkannya, lebih keras kita mendakwahkan tentang tauhid. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian antara athar ini dengan bab. Anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'il marad syirkan yajibu ingkaruhu. Di dalamnya terdapat dalil bahwa memakai al-khayt, benang atau benda apapun yang dikaitkan di tubuh untuk mencegah penyakit, termasuk perbuatan syirik yang wajib untuk diingkari. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Fama yustafadu minal athar, faedah-faedah bisa kita ambil dari athar ini. Faedah yang pertama, ingkaru lubsil khayt li raf'il bala au daf'ihi wa annahu syirkun. Mengingkari orang-orang yang memakai benda-benda yang digantungkan tadi untuk mengangkat penyakit atau menolak penyakit, dan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Ini sudah kita lewati. Yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Kewajiban menghilangkan kemungkaran, liman yaqdiru ala izalatihi, bagi orang yang mampu untuk segera menghilangkannya, yang punya kuasa, yang punya tangan. Kalau melihat kemungkaran terjadi di depan matanya, kewajiban pertama adalah untuk mengingkari. Jadi teguran dulu atau apa namanya, perbuatan dulu. Dalam mengingkari, mulut dulu, nasihat dulu, atau tangan dulu? Dirinci. Kalau punya kuasa, yang punya kekuasaan, maka berlaku hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Pertama adalah dengan tangan. Barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi di bawah kekuasaannya, maka dia wajib untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Karena dia punya kuasa. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, tidak punya kuasa, baru turun. Fa bilisanihi. Pengingkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat. Kalau tidak mampu juga, kuasanya lebih rendah. Fa illam yastati', fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka ingkari dengan hati. Tapi Nabi SAW tidak memutlakannya demikian saja. Beliau memberikan catatan, wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan seseorang. Ketika melihat kemungkaran, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya mengingkari dengan hati. Itu paling lemah. Dan itu bukan pilihan. Itu adalah kondisi terakhir. Kalau kita sudah tidak bisa menasihati dengan tangan, kita tidak bisa menasihati dengan mulut. Mengingkari dengan hati. Tapi kebanyakan kaum muslimin sekarang terbalik, ngambilnya dari bawah dulu, yang penting mengingkari dulu dengan hati. Salah. Itu level paling bawah. Kalau dua tidak bisa, kalau punya kuasa pakai tangan, kalau tidak punya kuasa dan hanya bisa menasihati dengan mulut, nasihati dengan mulut, ajak bicara dia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya, sihhatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. sahnya berdalil dengan penunjukan syirik akbar untuk menghukumi syirik asghar. Sahnya berdalil dengan penunjukan terhadap syirik akbar untuk menghukumi syirik asghar, syirik kecil. Seperti yang dilakukan Hudzaifah tadi. Beliau lihat kemungkaran syirik kecil tapi berdalilkan dengan syirik akbar. Kenapa boleh? Li syumulihi lahu. Karena dalil tentang syirik akbar mencakup juga syirik asghar. Nah, ini pemahaman sahabat, tidak perlu belajar usul fiqih. Mereka bisa paham tentang dalalah tadi. Kita perlu step by step belajar bahasa Arab dulu. Sudah lewat belum? Kalau belum, bahasa Arab dulu, nanti baru ada ilmu di atasnya. Ada usul fiqih. Usul fiqih pun masih bercabang dari yang dasar sampai naik berikutnya. Jangan melampaui. Ini kita belum bisa paham. Dalalah, penunjukan dalil itu ada berapa jenis. Sudah mengerti? Ada yang mutabaqah, ada yang begini, ada begini. Bagaimana penerapannya? Nah, banyak orang sekarang ini yang justru memperkeruh suasana adalah ketika dia belum bisa untuk mengarahkan dalil ini. Termasuk jenis dalil yang mana dan bagaimana penunjukannya, bagaimana cara pemanfaatannya. Hanya tahu satu dalil kemudian dos, dos, dos semua diterjang. Rusak. Para ulama tidak mengajarkan demikian. Mereka yang berdalil, para ulama berdalil, sudah mengerti ke arah mana dalil tersebut. Sahabat juga, mereka lebih mengerti ke arah mana pendalilan itu. Maka ketika kita belum mengerti pembahasan tentang al-istidlal, jangan membahas dan jangan kemudian memposisikan diri kita melebihi ulama. Nanti akan justru memperkeruh suasana. Lebih baik pelan-pelan sesuai dengan tingkatan kita. Baru mengerti A, ya belajarlah di A. Berjalanlah di A. Engkau yang sudah naik ke tingkatan B, belajarlah di B. Dan berbuat bagaimana seorang B. Jangan maksa untuk J ke 10, terlalu jauh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang keempat, annal musyrikina yuqirruna bitauhidir rububiyah wa ma'a hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Ini yang kita bahas tadi. Orang-orang musyrikin Arab dahulu yuqirruna bitauhidir rububiyah, mereka berikrar meyakini tentang tauhid rububiyah. Wa ma'a hadza hum musyrikun, tetapi demikian mereka tetap dianggap sebagai orang-orang musyrik, tetap diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa sebabnya? Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah, karena mereka tidak mengikhlaskan tauhid uluhiyah, ibadahnya kepada Allah itu. Sholat hanya untuk Allah, rukuk hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah, berpuasa, bernadar, menyembelih, semua hanya untuk Allah. Ini tidak mereka lakukan dan itu adalah perkara-perkara uluhiyah. Jadi keikhlasan itu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, asma wa sifat, dan semua turunan dari tiga cabang tauhid ini. Ketika itu semua dilaksanakan, barulah seorang itu muwahhid. Berarti untuk menjadi seorang yang muwahhid, label muwahhid susah atau mudah? Susah kenyataannya. Mudah mengikrarkannya. Saya muslim, saya bertauhid. Bukan ikrarnya yang dilihat, bukan pengakuan yang dilihat, tapi praktiknya. Dan kita pun bermuamalah dengan orang bukan dengan lisannya. Boleh lisan berkata-kata yang baik, boleh bisa merangkai kalimat-kalimat indah, tapi lihat praktiknya, lihat amaliyahnya. Kita akan hukumi dengan amaliyahnya. Engkau mengatakan saya A, saya B, saya C, tapi kalau amalannya 1, 2, 3, yang kita hukumi mana? 1, 2, 3, amalanmu, bukan ucapan. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyul rahimani wa rahmakumullah pembahasan kita terhadap bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ihi. Termasuk bentuk kesyirikan adalah memakai gelang, kalung dan benda-benda yang lainnya untuk tujuan menolak bala' ataupun mengangkat bala' yang ada pada diri kita. Demikian juga seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Habibullah dalam At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid jilid 1 halaman 110 yang kita bahas di atas tadi. Hukum atau nahi, pelarangan untuk memakai benda-benda tersebut, gelang dan yang semacamnya, itu umum. Fadaral amru ala nahi anittikhadi at-tamaim. pembahasannya, inti masalahnya adalah pelarangan untuk memakai benda-benda itu semua. Apakah ada tujuan yang menjatuhkan dia syirik asghar, terlebih lagi syirik akbar, atau menjadikan kebid'ahan, atau hanya sekedar dipakai sebagai aksesoris? Itu semua dilarang di dalam Islam, maka laki-laki jangan memakainya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.